Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anabiy ingkang sanget kula takzimi, kula suwuni pangestu saha barokah doaipun ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Jagunging para alim, para kiai, para masyayikh, para asatid, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abbas saha sedaya pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Berbek, bapak-bapak dari Muspika, bapak kepala desa, sedaya perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya. Para bapak, para ibu, para sederek, sedaya pirawuh ingkang kula hormati rahimakumullah. Sahibul hajah panjenenganipun Bapak Munajat. Bapak Jamilan Damira. Dan agenda kula namine Pak Munajat soalnya. Oh, saya naturi. Soho keluarga agung ingkang sinubagya. Napa ngak-ngak? Ih, matur suwun. Sok kapan-kapan lek undang kula ben gak suwe-suwe warunge diunggahno mawon. Ananda Safirul Salim Nur Firli ingkang dipun khitan sesarengan kita tunaaken mugi-mugi dados putra ingkang manfaat, dados putra ingkang solih. Amin Allahumma. Amin. Sering saya istilahkan anak yang soleh itu anak harapan orang tua, itu anak masa depan bangsa dan agama, itu mampu menjadi anak yang pelopor bukan pengekor, anak yang pengais bukan pengemis, anak yang perintis bukan pewaris, anak yang penggerak bukan penggertak, anak yang punya karakter bukan yang karaten, anak yang luar biasa bukan yang biasa di luar, anak yang beradab bukan anak yang biadab. Wes. Mun sampeyan kari ngrumokno. Itu bisa terbentuk, itu bisa terwujud apabila putra menika batine sae terutama. Mula kita dongakne ingkang dipun khitan khususe putra-putri kula yang seumume lan masyarakat sedayanipun sing rawuh niki, muga-muga pinaringan waras zahir batine. Amin. Muga-muga dibebasne saking sedaya penyakit. Amin. Bapak Ibu para sederek jamaah rahimakumullah, secara umum penyakit niku wonten kalih. Wonten penyakit zahir, wonten penyakit batin. Ayo tau diri wangi. Wonten penyakit zahir, wonten penyakit batin. Ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Penyakit zahir kalih penyakit batin niku beda. Penyakit jasmani kalih penyakit rohani niku mboten padha. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani niku penyakite raga, penyakite awak, penyakit badan, penyakit tubuh. Contohnya kaya watuk, mengguk, belek, dengkek, linu, ngelu, panu, kadas, kurap, koreng, rangen, kutil, kelentingan, bubulen, udunen, ya termasuk gudiken, cureken. Niku penyakit zahir, penyakit jasmani, lene penyakit rohani, penyakit batin, penyakit hati, penyakit moral, penyakit karakter, penyakit akhlak, penyakit mental. Contohnya kaya takabur, ujub, sum'ah, riya, riket, khirsun, hasud, tomak, dan sebagainya. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, sifate penyakit zahir niku mboten padha kalih sifate penyakit batin. Watek-watekane penyakit jasmani ora padha karo watek-watekane penyakit rohani. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani niku sing penyakiten krasa lara wong liya mboten ngrasakno, tanggane ora apa-apa, masyarakat mboten napa-napa. Beda karo penyakit batin, beda karo penyakit rohani, penyakit akhlak, penyakit moral, penyakit mental niki aneh. Sing penyakiten niku ora krasa tanggane sing kembang, wong liya sing tenteng, masyarakat sing puyeng, sing penyakiten ora krasa. Paham napa mboten? Urung diterangno kok paham. Peminter. Kok ngajak kok. Nun sewu. Kersane gampil dipun pahami, kula paringi conto. Penyakit zahir utawa penyakit jasmani niku sing penyakiten krasa wong liya mboten ngrasakno. Ya mok sing penyakiten sing krasa. Contone ana tangga sampean udunen. Nang udune kok wedi sak terong. Delon den. Nang udun kok sak terong, udun milenium. Wong-wong masih sampean yo ora masih aku terusan. Halo. Halo. Ana tangga sampean udunen nang dawa-dawa sak terong. Nah iku sing udunen ya kemeng. Tayang tayang tayang. Wong liya ya ora apa-apa, belas ora ngrasakno. Pringas-pringis wong liya. Guyang-guyu. Malah gojlok ki ya. Kok tambah dawa ngono Mas modele Mas. Mosok kapan-kapan lek wayahe panen diunduh aku kabari lho Mas. Aja meneng-menengan ku nang mbok unduh dhewe. Nek mergo penyakit zahir utawa penyakit jasmani niki sing penyakiten krasa mulane tambanane gampang dandan-dandan jasmani dandan-dandan zahir niku penak. Lah wong sing penyakiten krasa ora betah lara wani tangga kepengin waras berobat karo dhewe cecil karo penyakit batin, penyakit rohani. Iki aneh. Sing penyakiten niku mboten krasa. Tanggane sing kemeng. Wong liya sembuh yang contoh, umpama kono desa sampeyan ana maling. Niku kira-kira sing ngrasakno susah malinge napa masyarakate? Sing banter kono, malinge napa masyarakate? Sing ngrasakno sumpek malinge napa masyarakate? Padahal jane niku sing penyakiten malinge napa masyarakate? Sing ora waras niku malinge napa masyarakate? Sing penyakiten maling, tapi sing ngrasakno sumpek masyarakate. Sing gak waras niku malinge, tapi sing bingung sumpek masyarakate. Maling niku gak waras Bapak Ibu. Nun sewu, mangke dijawab sing banter. Maling niku gak waras. Lha kok gak waras? Iya. Maling niku kok umpama dhewe duwe barang nang dicolong wong, mesti dhewe gelem. Dia nak apa betul? Zaman dia mau mantap kayak kau jadi maling kemudian. Dengan jiwa ya. Dan saya mungkin maling itu duwe barang. Lo kok dicolong uang? Mesti dia nak gelo. Lo mau kok mentolo nyolong barang ni uang? Berarti orang Lha wong sing disukai aku kok sing nyawang sampeyan iki ora waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Benar harus rasa mumpet notok ini. Karena kapan-kapan yang undang dulu, sahurnya mungkin nanti toto sih, waya mungkin ngaji, konsentrasi, nanti sing temen, no rasa riwariwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pulau Belen ini melih, maling itu gak waras. Wong maling iki duwe barang dicolong wong gelo. Lha kok mentawa nyolong barange wong liya, niku jenenge ora waras, kena penyakit mental. Pun bapak-bapak mendel, kula takon khusus ibu-ibu. Jawabe kudu sing banter jujur. Nek gak banter gak jujur, kula mboten purun terus ning ngaji. Oke? Oke, Bu. Nek gak banter jawabane ora tak terus ning ngajine. Din. Din. Awas. Jujur. Bapak Mendel, Ibu. Ibu. Panjenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Nyuwun sewu, jenengan nate ngrasani wong napa mboten? Berarti gak waras. Kena penyakit mental niku. Gak waras. Lho jenengan oleh dirasani wong gelo. Lho kok mentolo ngrasani wong. Iku berarti gak waras, kena penyakit mental. Masya Allah, he mame. Ibu-ibu mbulu tawe ngene ayu-ayu kok do gendeng. Lho kena penyakit mental. Woi. Kalimate wong kuno biyen sederhana. Nek kue dijiwit uang kroso loro, ya jok jiwit uang. Hebat nge liantem sepon. Kalo ngaji niku seneng uri-uri pitutur luhur saking para sepuh, tak ungkap di gue pengajian. Ben, diarani deso. Ben, diarani kuno. Loh, nyatanya lewari so. Niku kula sering matur ten jene kanca-kanca nom-noman niku, aja sok ninggalke wong tuwa. Wong tuwa ku subhanallah, nek nuturi sederhana tapi penuh makna. Sepele koyoke dalam menasihati tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi. Pancen lek sampean bandingke pintere wong biyen kali wong saniki, pinter wong saniki, nggih napa nggih? Pengalamane wong biyen kali wong sakniki luwih pengalaman wong sakniki nggih napa nggih perekonomiane wong biyen kali wong sakniki luwih makmur wong sakniki nggih napa nggih biyen sak desa iku omah sing ana TV-ne kena diitung sakniki omah siji lho TV-ne loro nganti telu biyen sak desa sing duwe sepeda motor kena diitungi saiki benirung duwe sepeda motor. Sugiye wong biyen kali wong saniki luwih sugih wong saniki nggih napa mboten nggih biyen kok ana wong lara niku rata-rata penyakite mergo kurang mangan pancen gak ana sing dipangan saking mlarate lha nek biyen kok ana wong lara dituturi lha nek nate nuturi yo kon mangan sing akeh mangan sing akeh ben gelis mari itu masih yo gak enak-enak yo dipangan dipeksa ben cepet waras pancene kurang mangan. Saiki kok ana wong lara, nek nuturi ya siji. Mulane to mulane. Apa-apa aja dibadhok kabeh. Lah wong penyakite wong saiki iku mergo kakean badhokan. Lho estu kan siyen ana wong lara digawa nang gone mantri. Mesti karo mantrine dituturi, "Samanku mangan iki lho ben gelis waras, iki dipangan, mangono iki, mangono iki, mangono ngene, mangono ngene." Ngono. Saiki kok ana wong lara digawa nang gone dokter. Mesti karo dokternya diomongi, aja mangan iki, aja mangan ngene, aja mangan ngene, aja mangan ngene. Iki ora oleh dipangan iki, darah tinggi. Aja mangan iki, kolesterol. Iki ora oleh dipangan iki, nggarai asam aurat. Oke. Okay. Lek pintere pinter wong sakniki Bapak Ibu karo wong biyen, pengalamane pengalaman wong saiki, tapi pengamalan menang wong biyen. Wong biyen ilmune ora pati akeh tapi amale sing temen. Sopo temen bakal tinemu. Niku dalile. Kaya wau lho. Halo. Lek awakmu dijiwit wong krasa lara, ya aja jiwit. niku ternyata menjabarkan dawuh man la yarham la yurham. Sapa wonge sing ora duwe welas marang wong liya gak bakal diwelasi dening wong liya. Cukup disederhanakno kalih piyantun kuno sien, nek awakmu dijiwit wong krasa lara ya aja njiwit. Ayo to dijawab kok. Nek awakmu dijiwit wong krasa lara ya aja njiwit. Nek awakmu dirasani wong krasa gelo ya aja ngrasani. Nek awakmu duwe barang dicolong wong kok mangkel ya aja nyolong barange. Ayo bapak-bapak, lek awakmu duwe bojo di apa ngomong dingkremi kaya pitik dirusui wong awakmu gelo ya aja ngrusui bojone. Wong biyen sing terima ngono lek nuturi ora kaken dalil, wong biyen ora kaken koletare aga kene sendale mesilen boten terima ngono kuwi. Kowe nek riyo gawe kupat, lho kupat kuwi tegese ngaku lepat. Dadi wonge durung mangsa bener dhewe dikongkon ngaku lepat. Sandinge ana lepet, elek-elek kuwi lho silep sing rapet. Ora entuk gedhe sithik dawa diarani lontong, tujuane sing ngololo kabeh ben potong. Lho. Wong biyen ngono. Halo. Kowe nek duwe gawe apa wae aja nganti ninggal slamet. Niki sing diterusno karo wong NU yo kuwi. Kowe arep nglakoni apa wae aja nganti ora slametan. Tujuane apa? Ya supaya diparingi slamet. Niku yo jabarno dawuh as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah niku iso nolak bala. Sedekah niku iso ngedoke saka bencana, saka blai, saka musibah. Lah wong slametan kan ya otomatis sedekahan. Kuwi napa mboten? Lha wis cetha ngono lho. Lha kok ana sing ngarane jere slametan ora ana dasar hukume. Slametan kuwi syirik, slametan kuwi bid'ah. Engko. Ana kula pun sering matur lek enten sing model-model ngoten niku jawaban no, I reckon you. Lha awake dhewe nyoto manut para kiai alim, manut Mbah Hasyim Asy'ari, manut Bawa Fasulullah, manut kiai-kiai sepuh, manut Sunan Ampel, manut Sunan Kalijaga. Lha mosok kok lene awake dhewe salah berarti Sunan Kalijaga kae salah kae. Kena ngampen bareng kaya salah kaya masuk bener wong saiki sing kroco-kroco kuwi. Halo. Halo. Nek aku sih selamatan haram syirik tahilan syirik bintas tak jawab GTT gak telek-telekan wis wae. Nyapo? Kayak dalil kaya apa ora ngarep diterima ae lho. Selama baik wong yo gak melanggar syariat, gak nyimpang saka akidah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan survei telah membuktikan wong biyen sing do seneng slametan iki uripe slamet-slamet. Biyen lak mboten kathah bencana, mboten kathah musibah, mergo seneng slamet. Kula tesih kemutan. Kula sik cilik niku, wong tuwa biyen ku saking senenge slametan, lek gawe berkat iki gedhen-gedhenan. Berkat siji ku ndok ke-10. Nggih, wong bulu taweng saiki kecerdasan, ndok siji cukup kanggo berkat 10. Dadi ndok siji dipecah nang gone mangkok piar campur banyu diulet sampai terigu 3 kilo. Mari ngono didadar. Nek dadar ku tipis-tipis. Saking tipis ya. Wis dadare tipis. Isek dirisi meneh. Lah nek ngirisi ku ya misalnya ini ngoten, wong biyen seneng selamatan, wong biyen itu bodoh seneng, ayo saman munyo selamatan, wong biyen itu bodoh seneng, arep ngelakoni apa ae mesti, duwe gawe apa ae orang ninggal, yang banter arep gawe oma, arep gawe sumur, arep garap sawah, tandur, parine kuning, panen, wetone, tanggal siji suro, yang banter 10 suro Kapar ana Rebo Wekasan, Mulutan, Rejepan, Megengan, Poso, Nuzulul Quran, Maleman, Riyoyo, Upatan, Arep Rabi, Lamaran, Kawinan, Sepasar, Pendak Dino, Bujone Meteng, Bujone Manak, Jenak ke anak, nyunat ke anak, ngerabek ke anak, anak sendiri rabek ke meteng. Anak sendiri rabek ke mana? Selamatan gak wis-wis. Ono uripe yo selamat, selamat. Selamatan ne ono pituture. Kowe nek selamatan gawe yo tumpeng. Lho kuwi ana maknane pitutur diarani tumpeng kuwi ngelingno tegese limang waktu sing mempeng. Lah mung nglakoni salat limang waktu kuwi lho sing mempeng. Aja nganti pot, aja nganti telat, aja nganti pedhot apa maneh mbok tinggalno. Tumpeng. Nek nglakoni salat limang waktu sing mempeng. Halo. Tumpeng kuwi dhuwure lincip diarani buceng tegese apa nek nyebut sing kenceng. Sego berkatane diwadahi godhong gedhang dibentuk api diarani takir kuwi asline takir maknane pepeling kon ngatah-ngatahaken dzikir. Ngucap nom-nom saiki diplesetke yo tumpeng nek pengen iso metu yo kudu mempeng. Dukur kok lincip diarani buceng ben iso mlebu kudu kenceng. Lha kuwi kan orang gendak kok terusan. Tapi lek ora kenceng ya ora iso mlebu. Apa wae? Lah sampean mlebone bolah nang jero jarum lho nek ora kenceng mosok iso mlebu to. Nang mlebu agama Islam nang dikon sing kenceng kok ihdinash shiratal mustaqim. Dalan sing mlempeng ngono. Udkhulu fis silmi ya kaf. Sing kenceng tenanan aja anggang-anggang. Nek duwe gawe kok mantu duwe nganten iki omahku ene ana janur lho. Janur iki asline kan jaan nur. Ja awas teko kan nur cahya ben padhang njaba jerone, padhang zahir batine, slamet bagi wong mulya donya akhirate. Pilihno sing rupane kuning, kuning asline qanaah nrimo ing pandu. Kok manten dihias, dipacake wayu dilungguhke. Kon lungguhe kemanten jenenge kuwade. Niku ana donga, kuwade tegese mantene ben kuat barang sing gedhe. Tapi dong huyumu kok gak enak gitu. Gak sen gede apa. Taman ku nek gak ngerti karepku aja mbok angen-angen dhewe ngono. Kok salah nek mbok angen-angen dhewe. Hoi. Ini lho Bapak Ibu pirawuh maksud kula. Mantene ben kuat nampa coba sing gede. Kuat nampa ujian sing gede. Lek wis ngono kok kuat dik, kuat nampa kanugrahan lan kenikmatan sing gede. Understand? Mau guyumu kok gak enak model. Pikire. Oh, baleni sik, kowe lek duwe ilameti kok wong mati kuwi kon keiketan karo apem. Mesthi ana niku wong keketan iki digawe tetel gemblong jadah apa tape mesthi ana karo apem. Lho niku ngelingke mesthi ana ketane. Kuwi maksude kabeh wong iki mesthi ana khotoan. Ketannya sebenarnya kan khotoan, keluputan, kesalahan dosa. Kabeh wong mesthi ana khotoane, ana keluputane, ana kesalahane, ana dosane. Yang seposien mbah-mbah kase kemutan. Lek nuturi anak putu wayahe tandur pari ngene. Lek awakmu icir pari apa wae, nandur pari apa wae, aja nganti ninggal ketan. Mbok sithik mbok akeh awakmu kudu duwe ketan. Lha lek tiyang sien, mbok sak kedhok diciri ketan, apa saigare kedhok diciri ketan, apa seprapat diciri ketan. Lek sawaya-waya duwe butuhan orang nganti tretekan. Ngono kuwi gak digawe karo wong saiki. Oh, pari ketan gampang dipangan. Manuk sing tikus sing wereng. Bantai beles tuku lah ngono. Halo. Iku jane filosofine kan nuturi anak putu to. Mbok sithik mbok akeh awakmu kudu duwe. Halo. Tolong gak amanane jancere. Enak diterus-terusno langsung mandek tak dongani ngono. Halo. Niku ngelingke, bilih sak api-api uang niku enten khotokane. enten kesalahane, enten keluputane, enten dosane. Kula nate matur. Halo. Wis to sampean aja nyawang iki, iki jarno umek karepe dhewe jarno. Sampeyan ngrumane kula mawon. Kula pun nate matur kok. Saapi-apike wong liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mesti tesih gadah dosa. Nggih napa mboten? Nggih. Kiai niku umume lah apik. Umume, umume. Kok nembok bantah ya ora kabeh. Umume. Ngono kok nek wis kiai anggen kok ora duwe dosa. Dire sapa? Tambah ana sing pret dire gak sapa kan. Senaos sampun kiai niku tetep tesih gadah dosa. Oh. Dibaleni senaos kiai nggih tetep tesih gadah dosa. Ya cuma ana sing dosane sithik, ana sing dosane akeh. Prejengan kaya Anwar Zahid ini ya termasuk dosane. Matur suwun. Suwun nggih, suwun. Kali lagi terima kasih. Ngerti nek ngene ra bodal ngono. Nyapa diparani ngoyo-ngoyo adu-adu awak kesel. Udan-udan tekan gun trimo diloke dosane akeh. Padahal kula niki masyaallah ngoyo lho Pak. Oh ya mau sedino wis nganjuk tok iki gejar. Ayah kesel. Terima apa mbok lokne dosa akeh. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih ora apa-apa. Nek kula dosane akeh, nek sampean-sampean iki dosane sithik nggih. Oh dengkulmu atos. Aja ngono. Ngono ya ngono, ning ya aja. Ngono, ayo dong rumangsani nek awak dhewe aku karo sampeyan iki dosane padha akeh. Ngono lho, Bro. Nggih. Wong katek menggaya. Nek aku dosane akeh, lha nek kono-kono kuwi dosane sithik. Wong sing dosane sithik kuwi rupane ora ngene-ngene iki. Siapa sih yang enggak punya dosa? Oh asu yang mau kiai mau ntar sih gak ada dosa. Apa mana sih ngurapati? Apa mana sih belas duduk? Apa mana Anwar Zahid? Apa mana gini-gini? Halo tar. Ya Allah. Lu mulai mergawat diwin duwin khotoan ini. Ayo usah boleh afun. Afun pangapura apem ini. Karepe afun. Boleh pangapurane Gusti. Hanya tiang siyen bu, mboten saged pase. Muni Arab kon pase ora iso ngilate kaku. Hasbullah ya hasbullah. Nggih to? Dhuwur ya luhur. Salamatan yang selamatan. Ngono kuwi wong Jawa. Ana wong kok eh. Tak jarang kok. Karepe ape alhamdulillahirabbil alamin. Nek mergo ora iso ya andulamin. Nggih, arepe muni la haula wala quwata illa billah. Ra iso ya. La la la la quwata. La la la la quwata kuwi mantep tekan jero ati kok. Barat sawah gawe sapi, loro mbungku ngarani ngerakal. Loro mriki no. Ya ngono kuwi. Nggendeng. Pak lelo lelo lelo lekum. Ini karepe la ilaha illallah Allah Maha Agung. Oh, ning mergo wong bulu taweng ra iso muni ngono. Kok nenyek. Mboten nenyek kuwi bulu taweng biyen. Kula lak nyeritake wong biyen kok. Wong bulu taweng biyen, nek bulu taweng saiki yo tambah nemen kok. Arab la ilaha illallah Allah Maha Agung saged ya tak lelo lelo lelo le. Tapi mantep to kok ngene. Eh, donga kon pasih wis song biyen. Allahumma saged ya Allahumma. Kadang Allahumma ilate kaku inna nasaluka. Ora iso nasaluka ya nasaluka. Salamatan piddi. Wang apiat tampil jasad, wajiat tampil ilmi, wabarokat tampil rezeki. rai iso saiki pol fase. Salat saking fase nek takbir kefasien nganti bengong-bengong takbiratul ihram. Allahu akbar. Bengong-bengong. Donga yo ngono, fase Allahumma inna nas'aluka. Nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Ala mune kok nganti ndel ucul mencolot. Tangking fasih. Niki Allah. Subhuma bi ruhihi illallah. Yang diterima bukan kok yang fasih. Ceng mantep nyambung atine teng Gusti Allah. Ini lho, Bapak. Asyik itu penting ngerti makna itu ya afdol saya tapi saya itu mau bandingannya ngerti bisa fasih pol fasihnya tapi hatinya bukan nyambung, bukan mantep nang gak bisa fasih tapi hatinya nyambung, hatinya mantep ini lebih hapi, hatinya nyambung, mantep, fasih salah omonganku lah iya ngerti maknanya tapi hatinya orang nyambung hatinya mantep nyambung tapi orang ngerti maknanya ini lebih apik hatinya mantep nyambung ngerti maknanya tapi lek podo-podo bandingannya fawasih tapi mboten mantep mboten nyambung ini ku menangan mantep nyambung senajan orang fase orang tua biyen ini lho nek moto sholawat makhluk kiyang ngelek-ngelek taboy nganggu jidur أشرق الكروب التهاجة بوجوه عند الموس أطف أحمد مدون ditakoni tanggane lek mangartine apa lek bukaroh bukaroh takoni artine tapi mereka kan merasakan kehadiran Rasulullah menyatu di majelis itu betul-betul ngerausakan melo sering dalam atur ke yang sian kadang dungo rambut jaji tapi mandi cepi tuh ada orang loron terima disuap bismillahirrahmanirrahim tombo teko lorolungo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wana sih ada orang loron untu cokwan ucudut bawah buku loron mbak gak betah mbak rene tak kamu nane di sing loron sing ngisor apa sing duur ngisor mbak di penek sing loron tiba jawabannya diwaca Bismillahirrahmanirrahim godong pari godong waluh orang mari tambah habu ya Allah Allah Muhammad Rasulullah sebul ke dua kasong ya warah leh jajal sampeyan sampeyan ana kanca sing lara untu suwuken Bismillahirrahmanirrahim godong pari godong waluh orang mari tambah abu sebul no insya Allah mangke dijotosi sampai yang boleh nanti kok lek iya masuk orang lek orang masuk iya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menungguin yang menambahnya lorah udun yang gak upai lirung ya waras dungannya terima kidul kono kono semar gawe puntung mobil ku irung ras itu dati udun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cotek ke upai lirung dusak no waras aku tahu dunun semat awacana dungo kuwi tambah manak telu kok subhanallah iki kekuatan atimu lah nih dandan-dandan batin niku angel nambani hati niku angel padahal sholih itu sumbernya teko batin dari batin yang sholih bisa muncul kepribadian yang sholih kalau batin gak sholih sulit melahirkan kepribadian yang solih. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Nek kita lu lan namung baca ngajak jenengan dandan-dandan ati. Ati niku penting, agama niku panggonane ten ati. Islam niki diparingi syariat, hukum, aturan macam-macam. Setelah terlebih dahulu selama 13 tahun digembleng di si atine, dikuatne di si atine, dimantepno temenanan. Jadi tahap fase ketika berada di Makkah 13 tahun itu tahap penguatan hati, penggemblengan hati. Baru setelah hijrah ke Madinah paringi syariat, hukum, aturan macam-macam. ati menungso niku kantun atine. Allah nilai menungso saking atine. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sungguhnya Allah memandang kalian menilai bukan dari wajah cantik, ganteng, rupa, ayu, tampan, body, gagah, perkasa, molek, semok, montok, belenok, melentok, mentok. Bukan pula dari pangkat, jabatan, derajat, kedudukan, bukan dari harta kekayaan, bondo tunyong, boten. Tapi hati dan niat. Allahumma sholli ala Muhammad. Semakin bagus kualitas hati kita, semakin bagus penilaian Allah terhadap kita. Semakin berkualitas hati kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Bahkan satu-satunya yang dijamin keselamatannya karo Gusti Allah niku sing atine ketotok. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man attallaha biqalbin salim. Ten gene dinten kiamat benjang anak-anak bondo donya gak ana manfaate, gak iso mbela, gak iso nulung kejaba wong-wong sing ngadep sowan ngarsane Allah biqalbin salim. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ati niku ana sing jembar, ati niku ana sing sempit. Sempit iki cara jawane apa ya? Ciut. Nah iya kuwi. Ciut. Salin. Ati ku ana sing ngombo, ati ku ana sing ciut. Ya. Ciut. Tiyang niku nek atine jembar, atine wis kadung jembar, luwih jembar timbang segoro. Ati lewis kadung ngombo, luwih ombo timbang donya. Tapi ati lewis kadung ciut. Luwih ciut timbang lenge semut. Semute duwe leng ya. Leres nggih? Ya wis berarti gak keliru aku nggih contoh. Tiyang niku nek atine jembar, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih yang gak ada masalah besar, dua masalah rakaruan, bisa menghadapi dengan mudah. Kenapa? Atine jembar. Uang itu nih atine ciut. Masih yang dua masalah cuma cilik, kubuai rakaruan, bingungnya rakaruan. Soalnya atine ciut. Tak baleni. Uang itu nih atine jembar. Meskipun punya masalah besar, besar, besar, bisa menghadapi dengan mudah. Ringan, enteng. Padha karo kok uang manggon ning lapangan sing ngombo. Mbok kumpul karo kewan-kewan gede, ana kebo, ana sapi, ana jaran, ana gajah. Ramasyaallah. Kenapa? Tempatnya luas. Ngapain bingung? Wong nek atine luas, masalah gede. Tapi sebaliknya, wong manggon ning panggonan sing ciut. Mbok kumpul karo kewan cilik bingunge pol. Nang jero WC medongkrong karo ngeden. Ana coro klemer-klemere gupo. Apa? Coro kok bingung? Ngadepi coro ae kok bingung mergo atine mergo panggonane. Trimo ngadepi coro kok bingung sumpek mergo panggonane. Eneng masalah cilik kok bingung sumpek mergo atine. Ya endel ditan. Ya muga-muga mawon sing ramus dewe niki diparingi ati sing jembar. Hidup itu tergantung suasana hati. Orang itu kalau hatinya bersih, uripe tentrem, bahagia. Tapi lek hatine kotor, mesti sengsara. Pun, Ibu. Ibu. Boleh saya nanya pakai bahasa Indonesia? Boleh. Okay. Ibu nanti jawabnya juga pakai bahasa Indonesia, oke? Okay? Tak mulai, Ibu. Nah, kok dalem. Bahasa Indonesia kok dalem? Yuk jawab. Ya, ngono lho. Kita agak maju dikit lah. Tak ulang, Ibu boleh saya nanya pakai bahasa Indonesia? Iya. Nanti Ibu jawabnya juga pakai bahasa Indonesia, oke? Okay? Iya. Ibu? Iya. Nah, ngono lho seneng kali. Taman duduk Ibu menengok. Ibu? Iya. Ibu pernah mengalami susah tidur malam hari? Pernah susah tidur malam hari? Kenapa? Kok susah tidur? Emang kenapa sayang? Sorry Bapak tak panggil sayang gitu nih sampe. Banyak nyamuk? Atau galau? Kenapa galau? Lagi mikirin apa? Coba. Kenapa ngomong lebay? Aku bolono lebay. Aku bolono lebay tak jawab. Iya aku lebay, Allahumma lebay. Uang kok iso. Halo. Kalau kita tidur tidak nyenyak, kalau kita makan tidak enak, ayo toh. Kalau kita tidur tidak nyenyak, nyenyak kok enak. Ngomong ora cocok kok. Baleni meneh. Kalau kita tidur tidak nyenyak, kalau kita makan tidak enak, itu pasti ada yang enggak beres dengan hati kita. Sumber utamanya ya gak terima. Ngarep turu sih enggak. Kelam kelom. Ketap ketik. Bojoku urung teko. Nuh, mulai bapake urung muni. Lah apa dipikir wong wis tuwek. Penonton wis tuwek tapi kan sok ganteng. Ganteng apane wong lanang delekno gerduwe ra ono sing jumputi yo. Wong di SMS yo ora mbal. Telepon yo ora diangkat. Kira-kira nek pikirane jenengan ngoten saged tilem napa mboten, Bu? Saged sare napa mboten? Salahmu dhewe. Meremai. Ada yang lebih parah. Mau tidur pikirane, kenapa? Loh. Terus sesukku piye? Bapake iku sik duwe dhuwit to? Itu kan pertanyaan loh. Halo. Kene apa pertanyaan? Sesuk piye pertanyaan? Bapake sik ndek dhuwit ta ora pertanyaan. Lah pertanyaan niku kan soal. Nggih mboten? Saiki aku takon, lek wonten soal niku butuh jawaban napa mboten? Ada soal pasti ada jawaban. Ada soal pasti butuh jawaban. Saniki kula tanglet, jenengan urip niku kira-kira kathah pundi lek mikir jawaban karo nek gawe soal? Bisu takone rada. Jenengan urip niku kathah pundi lek mikir jawaban karo nek gawe soal? Akeh ndi nek golek jawaban karo gawe soal? Aman urip iku kakean gawe soal, mulane sumpek. Ana apa wae digawe soal. Mosok ana tangga sing lanang ganteng sing wedok elek nyeti soal. Tolong Mbak, salam Mbak. Kan Mbak kasih Mbak. Sing lanang ganteng bareng sing wedok ya Allah, kaya garangan anyang-anyangan. Wong sing nglakoni lho ora piye-piye. Niku sampean numek lho. Ana tangga bangun omah ya digawe soal. Dik, iso bangun omah sakmono gedhe nek duwe tekon. Ana tangga nyari sepeda motor ya digawe soal. Titeni Mbak, titeni ra kira suwe. Aku wis hafal kelakuane. Menggayat tok. Titeni 3 wulan nak ditarik dealer. Biasane lambe-lambe kudungan. Kaken soal. Bapak. Bapak. Jenengan yang ngono, bojomu ndak lemu, ya wis ora usah disoal. Bojomu ndak lemu ya disoal. Nek alok nggih atelno ati. Kok bojone diklemer dudu omahe sing tingkat. Awak tingkat 3. Ate wong lanang sing gregeke pancen kok arep nyang pasar sing wedok nganggo klambi anyar karo kowe ben pantes sing lanang seneng metu njaluk pertimbangan. Piye Pak, aku nganggo klambi iki pantes ora apa? Masyaallah, bumbu kaya lontong sampean niku. Lanang ngono yo itu mesti mangkel. Wong wedok aja kathek mbok ono nang ngono. Wong wedok iki senengane dilem. Lemen semakin dilem semakin seneng. Perhatikan dia, semakin diperhatikan semakin seneng wong wedok. Sukanya kalau diperhatikan, nggih Bu, nggih. Tuh, tenan. Tak percaya sampean kok tutuk omah nang dipraktekno. Coba perhatikan istri sampean. Taman sawang dipanteng nek perlu aja ketip. Nggo bojomu sawenang keloket keloket. Kamu sih Pak nyawang apa? Mosok cah nyawang bojone dhewe kok gak oleh. Entah kuwi kan yo gak ngono biasane. Apa sawene ngambe jendhek. Engko ngeloke mantel wong wedok dilokno mesti langsung slintut slintut slintut mlebu kamar blek mengkurep. Wis mengkurep to lumah-lumane angel dudu-dudu. Halo. Pun tak mboten usah kate dipermasalahno. Lemu yo wis alhamdulillah tambah empuk. Nanti bang bojo kuru saya mlakune. Benek ki pasangan ning guling ngene kok tambah. Ngedeh nang wong. Demek watuk dibuk nemengi. Nang bahinge mencelat. Antuk sing lemu. Kena ketenger kalau bojoku seger dhewe kan. Parke LG lemu dinu. Udahlah, jangan banyak bikin masalah. Aja banyak bikin soal. Ayo cari jawaban, cari solusi ngulak tentrem. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo ngeten. Bahagia niku nggone ten ati. Dasare Allah gawe atine manungsa kabeh niku apik. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Apik. Menungso didamel Allah niku apik. Anake sapa ae dasare apik. Duh. Cuma dasaran sing apik niki kali Allah dikari diberi dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujuraha, bibit keelengan. Ada potensi taqwaha, bibit keapian. Kari menungso ae melundi. Nek melu taqwaha, dia tetap konsisten dalam keapian, bahkan tambah api meningkat api, tambah api meningkat api. Tapi kalau balik arah, putar haluan menjadi fujuraha, berubah. Ngelakoni api, ngelakoni elek beda. Ibu nggawa duwite dhewe karo nggawa duwit entit-entitan, arisan yo. Rasane padha napa beda? Beda. Nek nggawa duwite dhewe tenang, nggawa duwit entit-entitan gelisah. Bawa uang sendiri sama bawa uang negara, sama apa beda? Beda, bawa uang sendiri tenang, bawa uang negara minggat ning luar negeri rawani mulih koruptor-koruptor. Bapak mangan jatahe dhewe karo mangan jatahe wong liya, rasane padha napa beda? Beda. Bapak jawab sing banter, nggawa bojone dhewe karo nggawa bojone wong, rasane padha napa beda? Kowe kok iso bedakno iku lino to pirang? Bapak Bapak ning omahe dhewe karo nang guyangan padha napa beda? Jangankan manusia, kucing iki lho kucing. Ya kewan lho. Nglakoni apik karo elek jelas beda dhek. Ning nglakoni gendang masyaallah dikai pindang karo jeragane resmi jatahe dhekne. Di biasanya tempat dia makan nunggu-nunggu kuwi, atau menang nek mangan. Iso anteng khusyuk ngalang-alang salate wong mulu taweng. Mbok ana bledek dhuwur. Ora kaget kucinge. Dereng kucing emangnya gue mikirin lu dek bledek. Tapi coba kucing kok nglakoni barang orang benah. Pindang ditutupi rapet. Ditindhi antep, lho kok diokeh. Diungkat. Mesti arep ngokai plirik-plirik, pendelik-pendelik penderangan. Oke. Enak wong liwat seriwet mesti melayu peledek mbok ndase mlebu separo le batek nek ben dudune meneh kok elek ana model nang dia pikirane tekan kono wis jebuk aku ngrasa wong kuwi nek apik mesti betah manggon nenggone keapian, kerasan derek kegiatan keapian. Wong Islam sing apik, wong Islam sing selamat, iku wong Islam sing betah manggon ning masjid, kerasan manggon nang pengajian. Padha karo iwak sing selamat, iki iwak sing kerasan manggon nang jero banyu. Jawab, ana iwak kok ora kerasan manggon nang jero banyu, iku berarti iwak njaluk di goreng. Baleni ana iwak ora kerasan nang jero banyu iku tandane iwak njaluk di goreng. Ana wong bulu taweng kok ora kerasan manggon nang masjid nang gone pengajian iku wong bulu taweng njaluk di Bukankah kita semua ingin bahagia? Terus betul? Terus betul? Bahagia gone tenanti. Soalnya anak gone tenanti. Ngoten. Bahagia niku tenanti Bapak Ibu, kula jenengan tak sering keliru. Bahagia iki dunya, bahagia iki duit. Wong sing duwite uwak kan gitu namanya bahagia. Salah. Aman tak aturi wong sing duwite uwak kan miliatan kan. Nang gitu ning omah ana duwite undung-undungan. Boten. Iku namung nyekeli tulisane tok nek wong kotok RP 700 miliar. Nek sampean gak ya iso to nggih tulisan dhewe wong omah. Terima tulisan ae lho. Wong kuwi tambah akeh duwite, tambah akeh urusane. Tambah akeh donyane lek gak iso nggunakke sing bener, tambah loro awake. Nggih napa mboten? Nggih. Lambemu ngomong nggih. Tapi praktek uripmu ora nggih blas. Lu sering takokne pertanyaan ini. Aku kene durung tau tak takoni sing umpama sampean kok dhuwit 500 juta. Ditawani nggih masjid karo ditawani sawah no milih ndi? Mulane do koyo galengan kabeh. Mengandung brugalan. Uangnya tambah umbo sawahnya tambah pekoh sawahnya kok kira ngantin nanti ambahnya sama ambah-ambahnya ayo sawah saya kecamatan berbun itu tebasan kabeh garapan kabeh pekoh-pekoh ngulitnya api-api halus malah kaya ulat dumung yang berkara sawah bikir kenteng jadi bengkong kabeh yang berkara kulit raya bisa gunanya malah ke peloro seneng ke peloro tak apa bedanya sawah umbo karo sawah biu beda tipis beda tipis sawah umbo sawah diet ngentut ya pada basinnya mati kuburane ya padha. Sawah diet mati kuburane sak sedengi awak pres sampeyan kuwi. Sing sawah ombo-ombo kuwi lek mati masa kuburane 200 meter persegi. Lek katok sing duduk kuburan. Mangane ya padha krasa kuwi sing sawah diet mangane ya nganggo sendok, sendokan biasa. Sawah ombo-ombo kuwi lek mangan masa nganggo pacul. Ora nganggo sekrop. Ora nganggo lotek bego. Padha wae. Mesti lambantah, mesti lambantah. Ya ora padha. Ya ora padha. Oke lah zaman ngomong rapodo paling bantahanmu lek sawahe ombo panenane akeh duwite akeh butuh tuku apa-apa iso butuh tuku mangan enak ya iso lek sawahe ciut panenane saithik duwe saithik ngrasakno tuku apa-apa ge nyaur utang ae sik alasan aku yo iso bantah lek sampean ngomong ngono sawah ombo panenane akeh duwite akeh iso mangan enak pasiut, duwe saithik, panen saithik, ra iso mangan enak padha enak. Sapiro kaceke mangan enak karo gak enak? Darimu sate enak, greh ora enak. Kaceke piro greh karo sate? Ning trimono ilat karo tenggorokan, klenyer mlebu ya padha. Pirang detik mampir ilat marang mampir tenggorokan? Dilu. Ya mbok nek wong gulu tawang kene mangan enake terus dinggeng nang tenggorokan rong jam. Wong kacek saiki metu yo padha wae padha ndlondenge padha mblantonge katenge padha dadi bubure cret ngono kuwi. Belum pernah ada dalam sejarah wong bengi mangan lawas sate terus sesuk metune kaya tasbih renteng-renteng. Maka perhatikan, satuan kekayaan itu bukan uang. Satuan kekayaan itu bukan rupiah. Satuan kekayaan itu bukan dolar, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Laisal ghina ghina malin walakinnal ghina ghina nafs. Oke dudu donya bono sing mundung-mundungan mboten tapi suke ni ati. Maka kata kuncinya tolong diperhatikan, kalau saya bilang kata kuncinya berarti penting. Kata kuncinya yang penting dalam hidup ini bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri. Saya ulang. Halo. Dalam hidup ini yang penting bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri. Apa artinya? Kita mempunyai segalanya, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Apa artinya kita punya segala sesuatu, tapi kita tidak bisa menikmati itu? Apa artinya awak dhewe sembarang kalian duit, tapi gak iso ngerasakne? Apa artinya itu? Sampeyan duwe panganan enak, lezat, tapi gak iso nikmati mergo ilate sampeyan melentung sak klopo-klopo. Karena gak ini duwe panganan enak. Apa artinya sampeyan iso tuku kursi lemparang regane 300 juta tapi bokonge sampeyan udunen terus. Mboten saged nunggui. Apa artinya sampeyan duwe TV ombo 300 in tapi mripate sampeyan belek ae. Bapak Mas, apa artinya sampeyan duwe bojo ayu semok tapi sampeyan anyang-anyangen ora mari-mari. Karena gak ini. Guyumu guyokno wong. Aku malah kudu guyu karo guyumu. Duh, ngono kuwi lho. Kula sampeyane subhanallah. Ayo belajar nata ati. Makin resik atine, semakin tentrem uripe. Bahagia niku ngoten. Anggitmu nek wong suge-suge mesti bahagia rung karuan. Kadang sing mangan restoran ngono kae, menune opo apa ono ono rawon setan. Ono soto gendruwo. Sate demit, sop jerangkong. Bule sundel bolong. Apa-apa ono. Pemakanan saiki kan aneh-aneh ngono. Kuwi anggite nek terus iso nikmati tenanan urung karuan. Adang lagi oleh samplokan dilek. Amplok maneh urung nganti dilek lho kedisian keselek. Perkara kaget teko mburi lho krungono wong dhen. Kok kaget sing dhen suarane persis karo wong sing diutangi. Geragapan kok. Rumangsane wong nagih. Kok ben nagih iki. Ayo kadang-kadang sing wong sing pasar ande dhuwit balas butuhan akeh, utang yo pirang-pirang, tanggungan yo akeh, lanti dhuwit blas gek kena penyakit, penyakitnya parah kronis dan berbahaya, namanya penyempitan pembuluh dompet. Kanker kantong kering sakuku rata. Menunggu nomor duit 10.000, masya Allah seneng ira karuan. 10.000 bahagia, alhamdulillah. Modal no warung pesen kopi sak jengkir, kopi teko kopi ini, rokok rong gelintir, kopi diombe, rokok dibolot nganggo keteke, saumet sedot. Jotos si wong ora kroso. Primo 10.000 bahagia ira karuan. Salah besar nek bahagia krono dunia. Ah, bagaimana kita semakin mendekat kepada Allah? Mudah-mudahan. Wes Bapak, 11:30. Sore. Sore-sore. Harapan kita ini kenapa saya sampaikan, saya tekankan kalau kula njenengan wis ketata atine, maka otomatis anak niku ya ketata atine. Wong anak ya apa jare wong tuwa. Nggih, kula zaman niku sering salah, kepengin duwe anak apik tapi gak iso dadi wong tuwa. Ayo usaha dadi wong sing apik. Aja kuwatir, aja mamang. Anak-anak kula sampean kok disetel dening Allah dadi anak sing apik. Kula sampean modele mboten to. Kepengin anake apik tapi ra patek pengen dadi wong tuwa sing apik. Nganti anake dituturi yen ben dina. Le, awakmu mumung sak cilik, mumung sak enom, ngaji sing temen, sekolah sing sregep. Aja kaya bapak, bapak kadung tuwek, kadung goblok. Ben dina ngono. Besok yang ngono nah. Le, awakmu mumung sak cilik, mumung sak enom. Aja sing temen sekolah sing cerdas aja kaya bapak, bapak kadung tuwek, kadung goblok. Bendino ngono sampai anaknya apal. Derene anak tau bapak omongane bapak. Besok omben tak nuturi anakku. Iku iki senjata anak nggo nuturi anake. Dadi sak turun iki turun-turun kadung. Turun goblok. Pun niku mawon. Anak iso dadi apik niku paling tidak karena 3 faktor. 1 faktor pendidikan, 2 faktor lingkungan, 3 faktor keturunan. Pendidikan penting, lingkungan penting, keturunan penting. Sing paling penting pundi? Kok? Ya semuanya penting, aku harus ngomong semuanya penting, Pak. Pendidikan penting, lingkungan penting, keturunan penting, kabeh penting, tapi ada yang paling penting. Napa? Keturunan. Woi, pendidikan penting. Dari pendidikan yang baik muncullah generasi yang baik. Kalau pendidikan enggak baik, enggak bisa muncul generasi baik. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabda lam yakhruju illa nakida. Saya tak terang ora paham. Lingkungan penting. Dari lingkungan yang baik muncul generasi yang baik, tapi kalau lingkungan jelek sulit melahirkan generasi yang baik. Keturunan penting, keturunan baik, anak baik. Keturunan elek artinya wong tuwa, anak ya elek biasanya. Tak kaya contoh nek ora percaya. Ana ndok bebek. Ndok bebek. Ndoke napa? Bebek. Ndoke napa? Bebek. Diengkremi pitik, mergo bebek gak iso antrem. Ndok bebek diengkremi pitik. Niku lingkungane lingkungan pitik. Pendidikane pendidikan pitik. Ning bareng netes dadine yo anak anak bebek. Orang kok jadi kutuk, tetap jadi meri. Weke-weke ya kaya makne ya. Ngekeh-keh ini melaku ya kaya bapakne. Loh itu padahal pendidikannya pendidikan pitik, lingkungannya ya lingkungan pitik, tapi mergo turunannya turunan bebek, begitu netes ya jadi anak bebek, tetep meri ewek-ewek kaya ibu orang arah kok cukur-cukur orang arah ya ewek-ewek kaya ibu melakukannya ya ekeh-ekeh kaya bapak ini kok mungkin anak bebek, muka-muka untuk manfaatnya simpulator ke es kata hature kata lepate mesti nih gak mungkin kok bener kafe hapik kafe gak mungkin ilo nyon pangapunten ingkang agung al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyina ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahabati rasulillah wa ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna i'darana aqibna fi Allah innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila siratal mustaqim Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talabidana wa ahlana qawman wa jama'atana wa man hadhara fi majlisina hadha min ahli al-'ilmi wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'anil 'azhim wa ahli salatil jama'ah wa ahli sadaqah wa ahli khairi as-salahid darain la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wash-shirki wal-fasadi wash-sharri wad-dayn Rabbi ja'alna muqimina sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana fi lana wal walidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udhu bika minash sharri kullihi ya man yadil khairu kulluh اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته